بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak Bapak Ibu Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang sekarang surat Fussilat ayat 9 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada umat manusia, أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. Patutkah kalian kufur terhadap zat yang menciptakan bumi ini dalam dua hari? Patutkah kalian kufur terhadap zat, terhadap Allah yang menciptakan bumi ini, bumi yang manusia tidak bisa mengetahui luasnya seberapa, ujungnya laut itu di mana. Zaman dulu paling tidak, karena zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa bumi ini diketahui luasnya dari sini terus ke selatan, terus ke selatan, nanti bisa sampai di sini lagi, ya enggak? Katanya kalau ke barat bisa, ke barat akhirnya sampai di sini lagi, katanya muter. Ke timur sampai di sini lagi, katanya begitu. Tapi ke selatan kenapa kok enggak? Katanya kalau ke selatan enggak ada pembahasan gitu. Semakin ke selatan semakin sampai gunung es. Gitu. Lah iya, terus kalau terus enggak bisa sampai sini lagi kan? kalau bulan selatan kan akhirnya juga kesini lagi. Tapi enggak ada pembahasan gitu, yang ada hanya ke barat. Ini. Yang ada di mereka itu hanya ke barat. Padahal mereka katakan bumi itu bulat. Ya. Tapi kalau di dalam Islam enggak gitu. Nah. Allah menciptakan bumi ini dalam 2 hari. Nah, kamu kafir terhadap Zat yang menciptakan bumi ini dalam 2 hari. Apa patut? Apa layak kamu hamba yang kecil kufur terhadap Zat yang mampu menciptakan bumi ini dalam 2 hari? Kalau kamu berkarya 2 hari dapat apa? Wataja'aluna lahu andada, lalu kalian menjadikan Zat yang sedemikian agungnya kamu sekutukan dengan sesuatu yang sangat kecil dan hina, disekutukan dengan berhala, disekutukan dengan matahari yang menyembah matahari, disekutukan dengan api yang menyembah api, disekutukan dengan pohon. Apa patut? Wataj'aluna lahu andada, zalika rabbul alamin. Yang demikian itu, yaitu Zat yang mampu menciptakan bumi dalam 2 hari itu, itulah Tuhan semesta alam, pencipta semesta alam, pengatur dan penguasa semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan Allah menjadikan gunung-gunung di atas bumi ini. Wa baraka fiha, lalu gunung-gunung itu diberkahi oleh Allah SWT. Wa qaddara fiha aqwataha, lalu Allah tentukan kebutuhan-kebutuhan penghuni bumi ini. Allah tentukan kebutuhan-kebutuhan, berarti rezeki. Allah tentukan rezeki-rezeki penghuni bumi ini, baik manusia, hewan, atau apapun. Allah tentukan semua urusan apa yang ada di muka bumi ini. Allah tentukan fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Sawa'an lisa'ilin, sebagai ini sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, bumi ini berkaitan dengan penciptaannya, diciptakan oleh Allah buminya 2 hari, lalu berkaitan dengan isinya dan kebutuhan-kebutuhan isinya dari awal sampai akhir, dari mulai awal penciptaan bumi sampai akhir, sama isinya itu 4 hari. Buminya 2 hari, isinya berarti 2 hari, dari awal sampai akhir berarti 4 hari. Setelah selesai, thumma stawa ilas sama, lalu Allah menuju ke langit. Berarti langit sudah ada apa belum? Jadi setelah selesai menciptakan bumi 2 hari, lalu gunung dan isinya, dan menentukan kebutuhan-kebutuhan atau rezeki-rezeki isinya, sudah beres semuanya, lalu Allah menuju ke langit. Berarti langitnya sudah ada belum? Sudah ya. Wahiya tuhan, dan langit itu baru berupa asap. Asap, tapi asap bukan asapnya api, asapnya air. Wahiya tuhan. Faqala laha walil ardi tiya, lalu Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi. Lalu Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, Ihtiya, datanglah kalian berdua kemari. Fau'an awkarha, baik datang dengan tulus atau dengan terpaksa, yang penting datang kemari. Dipanggil oleh Allah. Qolata, dua-duanya. Dua-duanya itu apa? Langit dan bumi berkata, ataina tho'in, kami berdua datang dalam keadaan nurut, dalam keadaan tunduk atau taat. Nah, setelah itu faqadawunna sab'a samawatin fi yawmain, lalu Allah menyempurnakan penciptaan langit itu dalam dua hari. Lalu Allah menyempurnakan tujuh langit dalam dua hari. Nah, berarti yang di awal tadi itu baru penciptaan langit gitu aja terus berupa awan. Setelah itu Allah menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya secara sempurna 4 hari. Lalu Allah menuju ke langit yang masih berupa awan. Kemudian Allah menyempurnakan menjadi 7 langit dalam 2 hari. Dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah mewahyukan di setiap langit yang 7, sekarang sudah 7 langitnya, setiap urusannya. Wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dan Allah menghiasi langit yang paling rendah dengan berbagai bintang dan penjaga-penjaganya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Berarti awalnya langit ada tapi berupa asap, lalu Allah menciptakan bumi selama 2 hari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hari Ahad dan hari Senin. Kenapa? Karena Ahad itu adalah hari pertama. Al-Ahad artinya satu. Itsnain artinya dua. Hari Ahad hari nomor satu, Itsnain dua hari nomor dua. Salasa tiga, Sulasa'u Selasa. Arba'atun atau Arba'un empat, Arbi'a Rabu. Dari Arba'a empat jadi Arbi'a jadi Rabu. Khomsa lima, Khomis hari Kamis. Sittun atau Sittatun enam. Nah, di hari enam itu disebut dengan hari Jumu'ah. As-sabtu as-sab'u, 7. Ya. Nah, yang persis adalah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Nah. Allah menciptakan sebelum pembahasan 6 masa atau 6 hari. Allah sudah menciptakan langit tapi masih berupa awan. Lalu selama berapa lama tidak ada pembahasan, tapi langit sudah ada berupa awan. Lalu Allah menciptakan bumi secara sempurna 2 hari, menciptakan gunung di atas bumi dan berbagai isi bumi yang macam-macam sempurna 2 hari lagi, totalnya 4 hari. Lalu Allah menuju ke langit. Langit berupa awan. Terus tadi itu dipanggil, langit dan bumi dipanggil. Nah, setelah itu Allah menyempurnakan ciptaan langit menjadi 7 langit dan seluruh isinya dalam 2 hari. sehingga langit dan bumi sempurna menjadi 6 hari. Berarti dulu mana langit sama bumi? Dulu langit, tapi langit masih berupa awan gitu saja. Belum ada apa-apa. Belum ada matahari, belum ada bintang, belum ada begitu. Baru awan gitu aja. Belum tujuh. Itu awalnya. Lalu Allah menciptakan bumi secara sempurna. Langit belum. Masih seperti dulunya. Isinya bumi secara sempurna, langit belum. Setelah semua sempurna, baru menuju ke langit yang masih berupa awan, lalu diciptakan oleh Allah jadi tujuh, dan isinya sempurna dalam 2 hari. Nah, faedahnya diambil dari ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkan agama Allah itu selalu ditentang oleh orang-orang yang kafir. Lalu orang kafir itu dinasihati dengan nasihat yang sangat dalam. Apa layak bagi kalian kufur terhadap Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan bumi ini, mampu menciptakan bumi ini secara sempurna dalam 2 hari. Lalu zat yang kayak gitu sifatnya, kekuatannya, keagungannya, kamu sekutukan dengan gitu, sebagian kecil yang rendah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mampu, apa layak? Lalu ada pelajaran. Setelah Allah menciptakan bumi 2 hari, ya. Nah, jadi faedah yang diambil bahwa itu Rasulullah memberi nasihat kepada orang-orang kafir, sungguh kalian itu yo, orang yang tertipu, orang yang kurang akal, orang yang itu berbagai sifat. Itu kenapa? Karena zat yang maha perkasa disebutkan dengan itu yang kecil, yang rendah dan hina. Mengandung makna berarti kesyirikan itu adalah hina dan rendah. Ini. Yang ketiga, mengkhabarkan tentang sifat Allah Tuhan semesta alam yang maha agung, bisa menciptakan itu alam sedemikian rupa. Ini. Nah, kemudian wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, lalu Allah menjadikan gunung-gunung di atas bumi dan diberkahi. Berkah itu apa? Al-barakatu al-khairu al-kathiru mustamir. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus berjalan. Berkah itu kebaikannya. Berarti gunung-gunung itu banyak mengandung kebaikan. Gunung-gunung itu banyak mengandung kebaikan. Apa kebaikannya gunung? Salah satu yang difirmankan oleh Allah adalah sebagai pasak supaya bumi ini tidak getar. Supaya bumi tidak getar. Nah, jadi itu. Itu satu. Yang kedua, disebutkan oleh Allah SWT bahwa gunung-gunung itu banyak manfaatnya selain sebagai pasak. Dan kenyataannya seandainya meletus, ya, setelah meletus itu banyak berkahnya. Ya. Yang kena abunya katanya tanahnya jadi subur. Pasirnya akhirnya untuk kebutuhan itu orang. Terus seperti itu. Ya. Intinya bahwa Allah menciptakan gunung-gunung itu dan Allah memberkahinya. Waqaddara fiha aqwataha, lalu Allah menentukan kebutuhan seluruh makhluk. Di dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu makhluk pun kecuali rezekinya telah Allah tetapkan. semut rezekinya telah Allah tetapkan. Jumlahnya semut itu berapa? Semuanya telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah rezekinya. Dan bahkan yang lebih kecil daripada semut. Semua di kegelapan bumi manapun, akwatnya, akwat itu bentuk jamak dari kut. Kut itu adalah makanan pokok, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, semua pengaturan itu secara sempurna selesai dari awal penciptaan bumi sampai akhir selesai dalam 4 hari. Nah, kita faedahnya diambil bahwa gunung itu banyak berkahnya, banyak kebaikannya. Kemudian berikutnya, semua makhluk Allah rezekinya telah Allah tentukan. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض هي طوعا أو كرها. Lalu Allah menuju ke langit. Kemudian Allah mengatakan bahwa waktu itu langit masih berupa asap. Setelah itu Allah memerintahkan kepada langit dan bumi agar datang. Dua-duanya datang. Makhluk Allah SWT selain manusia dan jin, semuanya taat kepada Allah. Manusia dan jin ditentukan oleh Allah lain. Bagaimana? Dibekali akal, dibekali hawa nafsu, dibekali fitrah, dibekali kemudian ada syaitan yang memalingkan. Akhirnya manusia ada yang beriman meskipun harus dengan perjuangan, dan ada yang kufur karena maunya hanya yang senang-senang dengan hawa nafsunya. Faedah yang penting bahwa makhluk Allah termasuk langit dan bumi dan segala isinya datang dengan taat. Manusia dan jin saja hamba Allah yang kafir. Enggak semua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kalian, ternyata di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Lalu menjelaskan tentang penciptaan bumi sampai selesai 4 hari, menciptakan 7 langit dan isinya semuanya dalam 2 hari. Lalu menjelaskan bahwa semua bintang termasuk matahari dan bulan itu adalah isinya langit yang paling rendah. Nah, adapun langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh isinya apa? Penghuninya adalah malaikat. Selain malaikat apa? Wallahu a'lam. Itulah ketetapan Allah SWT. Kita baca tafsirnya. Ini merupakan pengingkaran Allah terhadap orang-orang musyrik yang menyembah ilah lain bersamanya, bersama Allah. Maksudnya orang kafir menyembah Allah dan menyembah sesembahan lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyekutukan Allah. Ya, menyembah Allah, ya menyembah sesembahan lain. Nah, zaman sekarang yang begitu itu adalah orang Islam, orang Nasoro. Ya, ya menyembah Allah, ya menyembah yang lain. Loh, orang Islam pun hanya menyembah Allah. Yang bertauhid hanya menyembah Allah. Yang tidak bertauhid ada yang menyembah Allah dan menyembah kuburan. Doa itu adalah penyembahan. Ada yang berdoa ke kuburan, berarti yang menyembah Allah, yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Allah dan menyembah dukun. Datang ke dukun menanyakan yang gaib, percaya dengan jawabannya, itu namanya menyembah dukun. Berarti orang Islam itu ada yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu orang Islam. Orang Islam yang menyembah Allah hanya yang bertauhid. Nah, padahal Allah yang Maha Pencipta, Maha Memaksa dan Maha Menguasai segala sesuatu. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya patutkah kalian menyekutukan Allah yang menciptakan langit ini dalam, yang menciptakan bumi ini dalam dua hari, dan kalian menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan yang kalian sembah-sembah selain Allah. Dzalika rabbul alamin. Seperti itu Tuhan semesta alam, kalian sekutukan dengan batu, dengan pohon, dengan kuburan. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Di ayat yang lain Allah menciptakan langit-langit dan bumi itu dalam 6 hari. Maka di ayat ini dirinci, di dalam ayat kita sekarang ini dirinci apa yang berkenaan khusus dengan bumi dan langit. Dia menyebutkan bahwa pertama kali dia menciptakan bumi karena bumi adalah asas atau fondasi. Persoalan pokok selalu dimulai dengan asas atau fondasi, baru kemudian atap, dan langit itu adalah atap. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi ini, lalu menuju ke langit, lalu dijadikan langit itu 7 lapis. Nah, berarti asalnya belum 7. Sudah ada atau belum asalnya? Sudah ada. Di ayat ini sudah ada. Setelah Allah menciptakan bumi secara sempurna, dan ini untuk kalian wahai manusia, lalu Allah menuju ke langit. Berarti sudah ada. Menuju ke langit. Setelah itu langit yang sudah ada itu dijadikan 7. Dijadikan 7, lalu diciptakanlah isi masing-masing dari 7 langit ini. Nah, berarti langit itu di awal sudah ada, tapi bukan langit yang 7 ini. Langit yang hanya berupa asal. Karena itu di ayat ini dirinci. Di surat Amma yatasa'alun bentuknya lain. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apa kalian wahai manusia mengira bahwa menciptakan kalian itu lebih sulit daripada menciptakan langit? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah yang meninggikan bangunan langit itu dan Allah yang menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah yang menjadikan gelapnya langit itu dan Allah yang menjadikan langit itu mengeluarkan cahayanya. Wal ardo ba'da dhalika dahaha. Dan setelah itu bumi Allah hamparkan. Ya, setelah itu bumi Allah hamparkan. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Lah apa yang dimaksud dihamparkan itu? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan airnya, Allah keluarkan itu hewan-hewannya. Maksudnya Allah ciptakan, gitu. Rerumputan-rerumputannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung, gunung-gunungnya ditancap-tancapkan. Mata allakum wali an'amikum, semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk ternak-ternak kalian. Nah, jadi bumi sudah ada, lalu wal ardh ba'da dzalika, bumi, langit sudah ada, tapi langit masih berupa asa. Nah, lalu Allah menuju ke bumi, diciptakan dan dihamparkan. Diciptakannya tadi 2 hari, kemudian dipanjangkan gunungnya, dikeluarkan ininya, diciptakan apa, isi semuanya 2 hari lagi jadi 4 hari. Jadi sempurnanya duluan bumi dibandingkan dengan 7 langit duluan bumi. Tapi kalau langit yang berupa asap ada lebih dulu. Itu. Di ayat ini dijelaskan bahwa dihamparkannya bumi adalah setelah penciptaan langit. Karena penghamparannya ditafsirkan oleh Allah akhraja minha ma'aha wa mat'aha, yang memancarkan dari bumi itu mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, yang semua itu terjadi setelah penciptaan langit. Adapun penciptaan bumi adalah sebelum penciptaan matahari, penciptaan bumi sebelum penciptaan matahari. Kan tadi kan bumi diciptakan dalam keadaan sempurna, baru langit yang berupa asap itu diciptakan oleh Allah menjadi 7 dan diciptakan isinya. Nah, karena itu kalau matahari dengan bumi duluan bumi, bintang-bintang dengan bumi duluan bumi, bumi dengan langit yang berupa asap duluan langit. Karena itu Ibnu Abbas menjawab persoalan tersebut sebagaimana diceritakan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menafsirkan ayat khalaqal ardha fi yawmaini, yang menciptakan bumi dalam 2 hari, yaitu hari Ahad dan hari Senin. Wa ja'ala fiha rawasiha min fawqiha wa baraka fiha, dan Allah menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, Dia memberkahinya. Yaitu Dia menjadikan bumi penuh dengan berkah yang siap menerima kebaikan, bibit dan tanaman-tanaman. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan pada bumi itu kadar-kadar makanannya, yaitu apapun yang dibutuhkan oleh penghuninya berupa berbagai rezeki dan tempat-tempat yang dapat ditanami dan diolah. Hal tersebut terjadi pada hari Selasa dan Rabu, sehingga kedua hari tersebut dengan 2 hari sebelumnya menjadi 4 hari. Karena itu Allah berfirman fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'li, dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya, yaitu bagi orang yang ingin bertanya tentang hal itu agar dapat mengetahui. Gitu. Loncat ke ayat berikutnya. Tsumma istawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju ke langit dan langit itu masih merupakan asap, yaitu asap air yang mengepul ketika bumi diciptakan. Faqala laha walil ardi ittiya tawman aw karha. Lalu Allah berkata kepada bumi dan langit, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Ya. Patuhilah perintahku dan turutilah perbuatanku dengan suka hati atau terpaksa. Faqala laha walil ardi ittiya tawman aw karha. Muncul Imam Ats-Tsauri, dari Ibnu Jurayj, dari Sulaiman bin Musa, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas menafsirkan tentang faqala laha wal ardi diyatau an au karda karha. Allah tabaraka taala berfirman kepada langit, munculkan matahariku, bulan dan bintangku, dan dia berfirman kepada bumi, pancarkan sungai-sungaimu dan keluarkanlah buah-buahmu. Qala ta'atayna qa'in, kedua menjawab, kami datang dengan suka hati. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir bahwa keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati, yaitu bahkan kami mematuhi perintahmu secara sempurna, secara sukarela. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain, maka Allah menjadikan 7 langit dalam 2 hari, yaitu dia menyelesaikan kejadian 7 lapis langit pada 2 masa, yaitu 2 masa terakhir, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Ya. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah mewahyukan pada tiap-tiap langit urusan-urusannya, yaitu dia tetapkan ketentuan pada setiap langit apa yang diperlukannya berupa para malaikat dan makhluk-makhluk lain yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabi, dan kami hiasi langit yang paling rendah atau paling dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, yakni bintang-bintang yang bersinar terang di atas penghuni bumi. Wahibdo, dan kami ciptakan pemeliharanya, yaitu menghalang-halangi syaitan dari mendengar berita atas langit. Dzalika taqdirul azizil alim, demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, itu penjelasan dan fawaid dari tafsir atau dari ayat tadi sudah kita disebutkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya bahwa awalnya langit masih berupa asap, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari dengan sempurna, lalu menciptakan isinya, menancapkan gunungnya, gitu, menentukan kebutuhan-kebutuhan penghuninya bumi dalam 2 hari. Setelah itu Allah menuju ke langit yang masih berupa asap, lalu diciptakan oleh Allah menjadi 7 lapis langit. Lalu menciptakan masing-masing penghuni dari 7 langit ini, dan semua itu dalam 2 hari. Nah, karena itu kalau dibandingkan dengan 7 langit, maka lebih dulu bumi, setelah bumi selesai baru menciptakan langit. Bumi diciptakan oleh Allah dalam 2 hari, isinya dalam 2 hari, lalu langit itu diciptakan dan isinya hanya dalam 2 hari. Allah wa'alam. Ya, mungkin itu yang apakah bumi itu berlapis? Jawabannya disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa bumi itu 7 seperti langit. Bumi itu 7 seperti langit. Dan Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi ketika berkata kepada Musa, wahai Musa, seandainya 7 langit dan penghuninya selain aku, seandainya 7 langit dan seluruh isinya, seluruh penghuninya selain aku, selain Allah, ditambah dengan 7 bumi dan seisinya, ditaruh di satu timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lainnya, maka sungguh akan lebih berat la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa bumi juga 7, gitu. Dan Allah SWT juga berfirman, gitu. Menciptakan 7 langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi seperti itu. Seperti itu maksudnya juga 7. Nah, jadi itu. Nah, karena itu bumi ini juga 7 seperti langit. Tapi apa yang apakah yang dimaksud bumi ini tujuh adalah tujuh lapis atau tujuh bumi yang digambarkan orang bumi itu bulat sehingga ada tujuh. Kalau bumi itu bulat terus ada tujuh, enggak. Enggak itu. Jadi bumi ini tujuh seperti langit itu tujuh. Kalau langit itu tujuh lapis, wallah bumi berarti juga tujuh lapis. Nah, sekarang bumi itu bulat, terus langit itu adalah batas mata memandang, itu akal manusia yang rendah. Kalau langit itu batas mata memandang, berarti langit itu tidak ada. Berarti langit itu tidak ada. Ya. Sehingga kalau manusia itu datang ke bulan, sampailah di bulan, kata berita itu begitu, dan itu belum bisa dipercaya secara pasti. Kenapa? Karena berita yang mendunia Neil Armstrong atau siapa itu ya, katanya sudah dari bulan, itu ternyata kebohongan. Karena itu kalau kemudian ada astronot dari India yang dipilih oleh Amerika sekian, yang terpilih adalah India, kemudian sampai di bulan, kemudian masuk Islam, nah itu semua adalah berita yang belum pasti. Bukankah sudah ada berita yang dipercaya dunia awalnya, ternyata itu kebohongan dunia. Ya. Nah, dari itu. Nah, itu masalah itu. Tapi intinya bahwa kalau mereka berpemahaman bahwa sampai di bulan, mendarat di bulan, tidak ada pembahasan sudah sampai di langit terus masuk ke langit atau di atasnya, tidak ada pembahasan itu, menunjukkan bahwa di mata manusia langit, dengan akal manusia langit itu tidak ada. Padahal Allah mengatakan bahwa matahari, bulan, dan semua bintang itu isinya langit yang pertama. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, langit itu ada pintunya. Sudah sampai di bulan, terus belum dibukakan pintunya. Terus manusia mengatakan bumi itu bulat, orangnya berdiri di atas bumi, kan gitu toh ya. Jadi yang di sini ya nginjak bumi, manusia itu nginjak bumi kepalanya di atas, yang di sini nginjak bumi kepalanya di bawah, itu dikatakan di atas. Berarti menurut manusia atas itu adalah itu, lawannya melihat ke bawah, lah ke bawah itu bumi. Kalau posisi bumi, nah kalau gini, bawah itu adalah kesana, gitu ya. Itu menurut manusia, kan gitu tanya. Globe, terus gambar, terus manusia itu kakinya nempel di bumi, kepalanya gini. Yang di bawah nempel di bumi juga ini. Berarti yang dimaksud dengan bawah itu bukan ke bawah, tapi bawah kaki yang nempel di bumi. Nah, sekarang langit, ya. Lafaz langit itu tidak bisa didustakan oleh akal manusia. Tidak bisa didustakan. Apa ada manusia yang berkata langit itu tidak ada itu? Tidak. Langit, nah maksudnya langit adalah, nah terus itu tafsirnya. Tafsirnya langit menurut akal batas mata memandang. Nah kan itu ya. Nah kalau di dalam Islam tidak kayak gitu. Langit itu ada dan tujuh lapis. Langit itu ada pintunya. Langit itu ada pintunya. Allah berfirman dalam Al-Quran gitu. La tufattahu lahum abwaabus sama. Itu Al-Quran gitu. Tidak dibukakan untuk mereka pintu langit. Nah jadi itu. Nah itu. Nah kalau langit itu tidak ada, langit itu batas mana berarti tidak ada. Gitu. Nah, itu menurut manusia. Nah, kalau bumi itu bulat, terus kepala melihat ke atas itu langit, berarti langit yang dikatakan batas memandang itu di dalam bumi di dalam langit. Meskipun kasatnya di mata manusia tidak ada, tapi tidak bisa didustakan, berarti bumi ini diliputilah langit. Bumi itu diliputi langit. Lah kalau bumi itu diliputi langit, di atas langit itu ada kursi, berarti langit itu di dalam kursi. Ya. Lah kan seterusnya kan kayak gitu jadinya. Lah terus di atas kursi itu ada air, berarti kursi itu diliputi oleh air. Itu akal manusia nanti jadinya kayak gitu. Terus di atas air itu arus, berarti diliputi oleh arus, semua ini dalam. Terus di atas arus itu Allah Maha Besar, berarti semua ini di dalam Allah. Tambah nggak karuan kafirnya itu kalau ngikutin akal manusia. Ya akal manusia punya itu teori-teori yang menghasilkan kayak gitu, biar saja itu ilmu mereka, tapi di dalam masalah keyakinan itu juga berita yang belum tentu benar. Ini berita dari Allah yang wajib dibenarkan. Nah, cukup aja. Ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan. Langit pertama dan langit kedua besar mana? Tidak ada dalil yang mengatakan langit pertama dan kedua besar mana. Nih. Tapi kalau jaraknya itu disebutkan oleh Rasulullah, antara langit ke satu ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Nah, jadi berarti batas langit yang pertama dan langit kedua itu, dan di dalam hadis yang berpisah antara bumi ke langit itu 500 tahun perjalanan. Lah kalau bulan itu isinya langit, apa ya mungkin manusia dalam beberapa saat sampai ke bulan. Nah itu masih tanda tanya. Nah. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.